Yahya bab 13. Saare sabluna are Raja Paskah, Isa langa geli. Jek lanapak bektonah salerana abeli karamana. Salerana taresnah kareng oreng sedeti kaagungana edu nyariah. Bentep-tep taresna kareng oreng jeria sampe ka akhir. Isa ben redmore tetep pana ade lemalem. Iblis lama masuk pekeran jube edelem Atena Judas anakna Simon Iskariot. Ka angkui akianat ka Isa. Isa ngageli. Jok sakabiana kakobesaan. La epasra aki ka salera Nabi Rama. Salera na ngageli kia. Jok salera na asala dari Allah. Ben bekal abelia ka Allah. Deti Isa lajungatik. Muka jubana. Ben naliaki anduk ka tengana. Saalana jeria laju nyilen aing ka jembung. Pas mulai macuwe soko naret morete. Saalana laju epa kereng bi anduk seetaliaki katengan. Sana apak neka gilirana Petrus. Petrus mator. Aduh Guste, masa panjenengan macuana soko abdina? Debuna Isa. Satia bekna tak ngerti. Apa selakone sengkok ria? Tape ebu diare bekna tanto ngerti. Ampun Guste. Cakna Petrus ka Isa. Ampun cek matwe soko abdina. Tape Isa adobu. Mon bekna tak becoy bik sengkok. Bekna tak ada hubungannya ben sengkok. Simon Petrus mator. Menabi katika adinto Guste. Ngireng becua kita nang sarang cetak abdina juga. Cek namung soko malolo. Oreng selamandi. La perse kepi. Debuna Isa ka Petrus. Tak usah bersih pole kajabannya sokona. Bekna kebi lah pada bersih. Kajabannya seka sorang. Isa langa geli. Sapa se akiana dena salerana. Juri sa bebe arapa mi adebu. Bekna kebi lah pada bersih. Kajabannya seka sorang. Saalana macue sokona retmorede. Isa masang jubana laju alegi pole. Saalana juri laju adebu karetmorede jeria. Bekna bek ngerti ya. Apa selakone sengkok ka bekna kik buru jeria? Bi bekna sengkok sebut guru ben pangeran. Ben jeria pacet bener. Mon sengkok ria, guru ben pangeran bekna. Mecoe sokone bekna, bekna wajib kia saling mecoe sokona. Sengkok abrik contoh jeria ka bekna. Supaya bekna nerwaki apa selakone sengkok ka bekna. Sengkok ngocak sa bener ka bekna. Tadak dunor sa rajaan dari lorana. Ben tade otosan cara jeen dari sengotos. Mon bekna la tau jeri kepi. Pocurongku mon bekna jelenaki jeri kepi. Seka caca sengkok ria. Beni perkara bekna kepi. Sengkok tau pas apa saya pele sengkok. Tapi saya sebut lagi dalam Alkitab kutu kelakon. Ia Arya saya nyebut lagi. Orang sengakan apolong ben sengkok. Jeri sengamoso ka sengkok. Perkara jeri bik sengkok eka bele ka bekna setiaria. Sebelumnya ketetian jeria kelakon, me oleh mon jeria la kelakon teki, bekna percaya jek sengkok ria, saya sebut sengkok bede. Sengkok ngocak sa bendere. Sapa saya narema orang saya yotos sengkok, nyamana narema sengkok. Ben sapa saya narema sengotos sengkok. Saalana adebu kan ta jeria, Isa arah secek ngenesah, laju adebu. Sengkok ngocak sa bendera. Ian tarana bekna, bede setong siakiana tena sengkok. Redmo rete pada saleng panteng. Kapi pada heran sapa seeka maksud. Moret seeka se Isa, toju esetina Isa. Simon Petrus abri tante ka moret jeria. Esoro atanya sapa seeka maksud. Tuti moret jeria ngisek ka setina Isa, laju atanya. Pasera Guste. Isa adebu. Orang sebik sengko ebrikna roti secapur kapiala ria. Jeria orang. Dati Isa mundut roti sakera ecapur kapiala laju eparingaki ka Yudas anak Simon Iskariot. Kipuru nampani roti jeria Yudas laju emaso iblis. Debuna Isa ka Yudas. Tulihlah aku nih apa sekakar bekna. Reng orang setoju ngakan ejeria. Tadok setonga sing artiah arapa Isa mi adebu kan tajeria ka Yudas. Bede senyangka Jek Yudas epakon le meleh ka angkui ka parluan e pesta jeria. Otaben abri pese sakoni ka orang miskin. Sabab Yudas seneku pese akasah Isa ben red morete. Sa lanana re maroti gle Yudas laju keluar. Areh la malam. Sa lanana Yudas keluar, Isa adebu. Satia potrana manusa yakungaki. Ben Allah yakungaki kalaben perantarana. Mon Allah yakungaki kalaben perantarana. Potrana manusa jeria. Bekal yakungaki ya Allah kalaben perantarana salerana dibi. Lama labi Allah bekal dulia yakungaki. Nak, sengkok tak abi tepole. Siapa lo ngeben bekna kebi. Bekna bekal nyari sengkok. Tapi sengkok la abele ka bekna. Akan ta selako caki sengkok kaje pangraja Yahudi. Bekna tak bisa entar ka kenengan se entar na sengkok. Bi sengkok. Bekna ibritna parenta se anyar. Bekna kotu saleng taresna. Akan ta sengkok se taresna ka bekna. Beriakia. Bekna kotu saleng taresna. Mon bekna saleng taresna. Sekabiana orang bekal tawah. Jek bekna tang moret. Mio sekaka adima cunang dalem kuste. Dak na Simon Petrus ka Isa. Debuna Isa. Satiria bekna tak bisa norok sengkok. Kakenengan seyantarna sengkok. Kuste, apa napa abdi dalemek tak kengeng ngireng cunan dalem semakin? Dak na Petrus pole. Abdi dalemek kelas mateh kangkui cunan dalem. Debuna Isa. Beongku bekna ria ikhlas mateh kangkui sengkok. Bekna abik sengkok ebelek nasi sabender ya. Sabeluna aja makongkok teki. Bekna la telok kaleh. Ngocak tak kenal ka sengkok.